إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala di saat seorang muslim dan muslimah dibantu dan ditolong olehnya untuk melakukan sesuatu yang dalam hidupnya adanya maslahat, berbagai macam bentuk kemaslahatan. Dia mampu membuktikan buah dirinya dan juga mampu menawarkan serta memberikan kebaikan buat orang lain. Berbahagialah seseorang tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepadanya untuk melangkah menempuh jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah seorang muslim dan muslimah di saat Allah Azza wa Jalla melapangkan dadanya untuk menerima segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dibantu dan ditolong untuk kemudian menerapkan di dalam hidup apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang dilarangnya. Semuanya ini bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dia butuhkan di dalam hidup adanya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu inilah merupakan rahasia yang terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta bantuan dan pertolongan. Meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah adalah ibadah, tetapi disendirikan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penyebutan kata-kata ibadah ini memiliki makna dan arti bahwa seseorang tidak mungkin akan bisa mewujudkan ibadah hanya kepada Allah sekecil apapun dan seringan apapun kecuali dia butuh bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah termasuk nikmat yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. setiap harinya dia bisa memetik bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mewujudkan ketaatan dia ibadah Allah. Terlebih, kita ini berada dalam masa yang sangat jauh dari zaman kenabian dan kerasulan. Semua kejahatan terbuka lebar, bahkan yang suruh semakin menjamur bentuk kejahatan dan kerusakan. Terkadang ada orang yang telah dirampas keyakinannya. Ada di antara orang yang telah dibengkokkan jalannya yang lurus. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita butuh bantuan selalu dari Allah Azza wa Jalla untuk berjalan di atas jalan kelurusan hidup, untuk berpegang dengan pegang yang kokoh dan kuat, pegangan yang kokoh dan kuat, yaitu berpegang dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Betapa dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk selalu meminta di dalam hidup kelurusan hidup, kebenaran di dalam hidup, dan segala yang akan menjurus kepada kebahagiaan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk meminta, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh hamba-hambanya untuk meminta hal itu. Termasuk di antaranya apa yang sering kita baca dalam setiap saat dan di dalam setiap sholat kita, dalam surat Al-Fatihah. Allah Azza wa Jalla menyuruh hamba-hambanya untuk kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Allah Azza wa Jalla sekali lagi memerintahkan setiap hambanya untuk mengulang-ulangi permintaannya, untuk terus menambah permintaannya, menambalnya dengan kekhusyuan dalam permintaan, menambalnya dengan ikhlasan di dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini artinya bahwa setiap hamba ini butuh jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Ini artinya bahwa setiap hamba ini butuh kepada bimbingan dan hidayah untuk menapaki jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Baik engkau atau kita telah mendapatkan hidayah atau belum mendapatkan hidayah, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meminta. Apa jalan Allah yang lurus ini? Mana yang dimaksud jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus? Ikhtalafa ibarat al-mufassirin salafan wa khalafa, telah berbeda ungkapan ulama tafsir dulu maupun sekarang. Mereka mengatakan bahwa siratul mustaqim adalah kitabullah yang Al-Quran. Di antara mereka ada yang mengatakan siratul mustaqim adalah Al-Islam. Di antara mereka seperti Imam Mujahid rahimahullah mengatakan siratul mustaqim adalah Al-Haqqu, kebenaran. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa siratul mustaqim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan semua penafsiran dan ungkapan dari para pendahulu kita yang saleh tidak ada bertentangan. Seseorang yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, maka dia telah mengikuti al-haq. Mengikuti al-haq adalah al-Islam. Mengikuti Islam adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibadallah, ayat ini mengandung makna dasar bahwa kita pada saat butuh untuk mendapatkan bimbingan kepada kebenaran dan sangat butuh untuk kemudian kokoh dan kuat dari kebenaran. Maka jika engkau telah mendapatkan bimbingan kepada kebenaran, lalu engkau meminta kepada Allah Azza wa Jalla melalui doa ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah, ya Allah, tambahkan pada diriku kebenaran ini. Ya Allah, kokohkan dan berikan kekokohan kepadaku di atas kebenaran. Ini makna dari doa yang kita minta ihdinas siratal mustaqim di saat kita sedang dan berjalan, sedang berjalan di atas siratal mustaqim. Ibadallah, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran perintah. Kemudian di sana ada informasi berita wahyu tentang kerendahan dan kehinaan terhadap orang yang meninggalkan kebenaran yang ibadah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan pula ketinggian derajat serta selalu berada di dalam kemenangan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla di saat seseorang itu selalu mengikat hidupnya dengan kebenaran dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun dia susah, dia tetap kokoh berpegang kepada kebenaran. Dia bergembira, dia tetap kokoh berpegang kepada kebenaran. Di saat Allah Azza wa Jalla memujinya dengan kekurangan dan sandar, pangan dan finansial, dia tetap kokoh berpegang dengan kebenaran. Di saat Allah Azza wa Jalla membukakan kepadanya rezeki, Allah, dia tetap berpegang di atas barakallahu fikum kebenaran. Orang yang seperti ini, dia telah meneladani para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dan dia meladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum itu semua. Faya ibadallah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebuah berita yang akan merendahkan dan menghinakan seseorang hambanya di saat dia meninggalkan kebenaran. Dia tahu kebenaran, namun dia tidak mau mengamalkannya. Dia mengerti kebenaran, namun dengan ada unsur kesengajaan untuk melanggar konsekuensi kebenaran. Maka ini lebih berbahaya ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa perjalanan kebenaran itu selalu berada di dalam puncak, walaupun kebatilan itu adalah kuat dan kokoh, namun tetap Allah Azza wa Jalla akan memenangkan kebenaran itu rahimani wa rahimakumullah jalla. Pertama kali yang harus kita tanamkan pada diri kita, Allah Azza wa Jalla yaqul al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah engkau sekali-kali ragu padanya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa kebenaran itu adalah kitabullah. Kebenaran itu adalah sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Kebenaran itu adalah al-Islam. Kebenaran itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan As-Siddiq, semua para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dan siapapun yang memberikan bimbingan dan arahan min warathatil anbiya, dari pewaris para nabi yang sejalan dengan kitabullah dan sejalan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, itu adalah kebenaran yang ibadah. Allah Azza wa Jalla memilihkan dari lisan siapapun kebenaran itu keluar. Mungkin dia dari anak engkau, mungkin dia dari istri engkau, keluar dari musuh engkau. Ingat, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jangan engkau ragu-ragu pada ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Setelah kita mengetahui bahwa konsekuensi atau kondisi kebenaran sebagai sebuah anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua kejahatan besar di hadapan kebenaran itu, barakallahu fiik. Yang tidak boleh seorang muslim dan muslimah memasukinya. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah mencoba untuk kemudian mewarnai hidupnya dengannya. Karena ini adalah malapetaka yang besar di hadapan kebenaran, barakallahu fiik. Dua perkara itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Wa la talbisul haqqa bil batil." Jangan kalian mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Allah Azza wa Jalla melarang siapapun juga di dalam hidupnya untuk melakukan upaya merusakkan kepada Allah, yaitu mencampur adukan antara kebatilan, sehingga al-haq itu menjadi samar untuk diketahui oleh dirinya atau ditelurkan dan ditawarkan kepada orang lain. Dia mencampur aduk barakallahu fikum. Ini adalah sebuah kejahatan di hadapan kebenaran. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Sampai engkau berupaya mewujudkan dan menampakkan kebatilan itu seolah-olah kebenaran, atau sebaliknya, kebenaran itu seolah-olah sesuatu yang salah dan keliru, maka ini adalah kejahatan besar di hadapan kebenaran. Dan inilah akhlak yang dimiliki oleh orang-orang yang abdul kita. Ya ahlal kitab, la talbisul haqqa bil batil. Wa ahlal kitab, Yahudi dan Nasara, jangan kalian mencampur adukkan antara al-haq dan al-batil. Kejahatan yang pertama. Sehingga ma'asyiral muslimin, siapapun yang kau temui dan kau jumpai, dulu dia berpegang di atas al-haq, Tapi sekarang dia mencoba dan bergabung bersama ahlul batil dan meninggalkan sedikit demi sedikit al-haq. Anda tahu bahwa pada diri orang ini ada perilaku Yahudi dan Nasar, selalu aku mencampur adukan antara hak dan yang batil. Yang kedua, kejahatan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran terhadap al-haq kebenaran, wa tumul haq wa antum ta'lamun, dan jangan sekali-kali kalian menyembunyikan kebenaran dalam kondisi kalian tahu bahwa itu adalah kebenaran. Jangan sembunyikan, ya ibadah. Engkau harus menampakkan dari lisan engkau, engkau harus menampakkan dari tangan engkau, engkau harus membela kebenaran dengan segala apa yang engkau miliki. Janganlah engkau menyembunyikannya yang menyebabkan orang lain tertipu. Apalagi kalau engkau mencampur adukannya dengan kebatilan, maka kejahatan besar di hadapan kebenaran ini tidak boleh ada pada diri seorang muslim dan muslimah. Apalagi kalau dia mengaku berjalan atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, atau menyembunyikan kebenaran itu dalam ibadah. Kalau saja orang-orang awam, ini adalah sebuah keanehan dan keajaiban bagaimana lagi kalau seseorang mengaku berada dan berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi berperilaku dan perilakunya tak berzina. Ibadah Allah. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, harus berupaya dan berusaha untuk mengikat hidup dengan kebenaran. Allah Azza wa Jalla akan memberikan anugerah di dalam hidup yang besar di saat seseorang muslim dan muslimah selalu mengikat dirinya dengan kebenaran barakallahu fikum. Apa di antara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla jika engkau telah berusaha demikian, apa anugerah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menyebutkan salah satu di antaranya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kana al-mushrikun." Dia Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda dan kebenaran untuk Allah Azza wa Jalla memenangkan, "Liyudhhirahu 'ala ad-dini." Agar Allah memenangkan kebenaran, agar Allah memenangkan al-Islam, risalah yang dibawa di atas semua kebatilan-kebatilan, di atas semua kebatilan. Allah Azza wa Jalla berjanji akan terus memenangkan barakallahu fikum al-haq, barakallahu li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد عباد الله، الله عز وجل من يفتح perjalanan الحق itu adalah perjalanan kemuliaan. Perjalanan الحق itu adalah perjalanan kemenangan, kejayaan di dalam hidup. Oleh karena itu, siapapun yang mencoba untuk mengikat hidupnya dengan al-haq, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, Allahu Azza wa Jalla yang akan mengangkatnya, Allahu Azza wa Jalla yang akan memuliakannya, Allahu Azza wa Jalla yang akan menghormatinya. Jikalau engkau telah hormat dan mulia di sisi Allahu Azza wa Jalla, hamba-hamba Allah akan memuliakan engkau ya ibadah. Maka jika untuk menemukan ada orang yang tidak suka dalam perjalanan tunduk kepada Allah, memang itu tidak adalah sunnatullah Azza wa Jalla. Akan terus terjadi pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, antara ahlul haq dan ahlul batil. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan kemenangan, kebahagiaan, keberhasilan, kejayaan, ketinggian dan kemuliaan kepada siapapun yang selalu mengikat hidupnya dengan Allah. Balnaqlifu bilhaqqi 'alal batil fayamahu. Lalu kami datangkan dan taruh kebenaran itu di atas kebatilan. Kebenaran itu melumatkan kebatilan, kata Allah Azza wa Jalla. Perjalanan ahlul haq di dalam sepanjang masa, walaupun mereka berada pada golongan dan bilangan yang sedikit, namun mereka selalu berada dalam bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Saya ingat Allah, bisa kita butuh hidayah untuk bisa menempuh jalan al-haq, maka bisa itu pula kita butuh hidayah untuk kokoh di atas al-haq. Karena ujian dan cobaan berjalan di atas al-haq itu adalah besar dan dahsyat, maka bisa dahsyatnya ujian dan cobaan berpegang dalam kebenaran. Di situlah nilai-nilai tinggi yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan hal ini dengan mengatakan, "Saya di analisis zaman al-mutamassiku bid-din kal-hadir al-jannah." Akan datang hari dan masa, akan datang hari dan masa pada manusia ini orang yang berpegang terhadap agama bagikan orang yang mengusir barangan. Dahsyat ujiannya, namun kemenangan adalah diperlukan. Allah SWT telah menghibur para sahabat Nabi SAW dan di dalamnya Al-Rasulullah SAW sebagai imam telah dihibur oleh Allah SWT. Kemenangan akan diraih dalam setiap gejolak peperangan antara Ahlul Haq dan Al-Batil. Maka oleh karena itu, kita selalu terus meminta kepada Allah SWT untuk diberikan taufik kepada Al-Haq dan diberikan kekuatan dan kekokohan untuk berjalan di atas Al-Haq. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran itu adalah sebagai sebuah kebenaran dan berikan kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan itu adalah kebatilan dan berikan ketabahan untuk kemudian menjauh dan meninggalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita yang ibadah Allah kepada jalannya yang lurus, kepada Al-Haq, dan diberikan keistiqomahan dan kekokohan di atasnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan barakah kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Aqimish shalah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad.